Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, an-nabiyil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian, bapak dan ibu, staff Mirza Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali menjalani aktivitas kehidupan kita. Kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga aktivitas hari ini dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insyaAllah menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Selanjutnya yang kedua, kita juga berbahagia di antara sekian banyak agenda aktivitas yang kita siapkan di hari ini, kita bisa awali pagi ini dengan bersama-sama duduk di majlis ilmu untuk belajar sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga pagi ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kali ini, masih dalam materi fikih dakwah tentang sifat-sifat da'i dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, saya ingin ingatkan pesan-pesan penting dari Al-Quran juga hadis-hadis Nabi, bahwa setiap Muslim itu punya perbedaan mendasar dengan orang-orang yang belum ada iman dalam dirinya. Ciri orang beriman, ciri setiap Muslim itu, sejak dia mulai bangun dari tidurnya, itu dia sudah memiliki agenda yang jelas tentang aktivitas yang akan ia kerjakan di hari itu ia hidup. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, setiap anda tuntas menyelesaikan satu pekerjaan, misalnya di malam hari anda akan istirahat, agenda hari itu sudah selesai, maka anda mesti menyiapkan kembali untuk esok apa yang mau dikerjakan. Ya, ayatnya sangat sederhana. Allah menyampaikan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَمْ. Jika telah selesai urusan di satu hari, telah tuntas kemudian pekerjaan dikerjakan, kalau dalam konteks atau kalau dalam aktivitas keseharian, malam-malam anda ingin istirahat, evaluasi dulu yang telah terjadi sebelumnya. Ya, kalau dalam urusan ibadah, tadi pagi sampai dengan malam ini, saya dari 5 waktu berapa kali saya berjamaah? Di masjid mana saya berjamaah? Kemudian setelah itu salat sunnahnya dari yang standar 40 rakaat itu, 17 rakaat salat fardu, 12 rakaat rawatib, 11 rakaat standar salat tahajud, 40. 12 tambah 17, 29 tambah 11, 40 rakaat. 17 rakaat fardu, 11 rakaat standar yang salat malam, berarti 28, 12 rakaat yang salat sunnah rawatib. 4 sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Dari 40 rakaat itu berapa yang maksimal kita kerjakan? Kemudian setelah itu, maaf, di hari itu berapa ayat bacaan Al-Quran yang kita bacakan? Berapa ayat yang sudah kita hafalkan? Sehingga saat wafat kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita wafat dalam keadaan misalnya telah menghatamkan sekian ayat Al-Quran. Nah, kalau anda sudah catat ini semua, kemudian untuk besok anda rencanakan. Yang kurang anda istighfari, seperti Nabi istighfar sebelum tidur 70 sampai dengan 100 kali. Anda bisa bayangkan gak? Nabi itu kan ma'sum, dijaga dari maksiat. Madmun, dijamin surganya. Ma'sumun minal ma'siyah, madmunun bil jannah. Dijaga dari maksiat, dijamin masuk surga. Tapi itu semua tidak menghentikan kebiasaan beliau untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Khawatir kalau dijamin surga, tapi masih ada amalan yang belum dimaksimalkan untuk masuk ke dalam surga itu. Khawatir kalaupun tetap maksum dijaga dari maksiat, justru dengan maksum itu bisa berbuat hal-hal yang mungkin salah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masih istighfar. Maka kita yang bukan nabi, yang bukan maksum, kita juga yang bukan rasul, tidak madmunun bil jannah, maka sebelum kita kemudian istirahat, evaluasi, mungkin ada yang kurang di hari itu. Setelah itu besoknya rencanakan. Saya subuh akan berjamaah di masjid A. Zuhurnya di masjid B. Asarnya di C sampai dengan isyanya. Besok saya akan membaca Al-Quran sekian ayat, akan menamatkan misalnya satu juz. Karena boleh jadi, mohon maaf, kita tidak mengetahui di waktu dan suasana apa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrah terbaik adalah saat kemarin teman-teman sekalian terjadi musibah. Jatuhnya pesawat yang Lion Air itu, JT610. Bukankah Anda tahu di antara sekian yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang manusia menyebutnya dengan korban, padahal Allah kemudian telah menetapkan ajalnya dalam situasi apapun yang tidak kita ketahui. Anda tahu di antara sekian hamba Allah yang pulang itu, ada seorang perempuan namanya Mbak Maria Ulfa. Itu punya kebiasaan baca Al-Quran, menamatkan satu juz setiap pekan. Dan ternyata pada saat itulah kemudian di pekan beliau menghatamkan satu juz dari Al-Qurannya. Di sebelum take off, pesawatnya mulai naik, ya, kemudian di ruang tunggu itu beliau baca Al-Quran, menamatkan satu juz, memberikan laporan pada komunitas, ya Alhamdulillah hari ini saya selesaikan satu juz dari target yang telah ingin dicapai itu. Apa yang terjadi? Begitu naik ke atas pesawat, kemudian tiba, dan dalam ajal itulah beliau telah menamatkan satu juz dari hafalan Qurannya, dari bacaan Al-Qurannya. Nah, saya ingin mengajak pada kita semua, mohon maaf, setiap hari yang kita lalui, usahakan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Demikian di hari ini. Jangan sampai Anda hari ini pun tidak punya rencana. Coba tanyakan pada pribadi masing-masing. Hari ini sudah ada rencana Bapak baca berapa juz dari Al-Quran? Hari ini punya rencana baca menghafal berapa ayat dari Al-Quran? Kenapa tidak Anda jadikan sehari satu ayat saja? Sehari satu ayat itu artinya 30 hari 30 ayat. 30 hari 30 ayat itu artinya kalau Anda kalikan 12 hari, Anda sudah mendapatkan 360 ayat. Setahun 360 ayat. Artinya kalau Anda terus seperti itu, Masya Allah. Maka kalau Anda biasakan dari sejak usia dini, maka 10 tahun sudah dapat 3600 ayat. Kalau Anda kalikan lagi, lebih cepat lagi. Dan bukankah dari sebagian ayat Quran sudah kita hafalkan? Qul a'udzu birabbin nas sudah tidak dihafalkan lagi. Al-Falaq tidak dihafalkan lagi. Al-Ikhlas tidak dihafalkan lagi. Maka pastikan saat kita hidup dengan saat pulang, mesti ada perbedaan. Lahir belum hafal Quran, meninggal dalam keadaan ada ayat yang kita hafalkan. Lahir belum bisa baca Quran, pulang kepada Allah, sudah bisa kita kemudian dengan naik status menjadi pembaca Al-Quran. Malu ya? Awas, mesti malu. Sekarang anak-anak kecil 4-5 tahun sudah menghafal Quran. Masa antum yang 40 tahun, 50 tahun belum tergerak untuk sekedar membaca dengan baik. Nah, itu barangkali motivasi pertama yang kita berikan. Dan saya bermohon kepada Allah, semoga saat tiba waktunya kita pulang menghadap Allah, insya Allah kita sudah naik status menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan itu tidak cukup diraih dengan amin. Itu mesti dilatih dengan usaha, ya. Karena itu mari kita teruskan pertemuan kali ini. Kita akan bahas lanjutan dari pertemuan kita yang lalu tentang sifat-sifat dai dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam bahasan fikih dakwah. Bismillah. Kita masih dalam bahasan fikih dakwah dengan topik sifat-sifat dai dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tuliskan dulu sebentar. Baik. Sebentar. Saya ingin informasikan kembali dan menegaskan kembali kalimat dai yang telah kita bahas itu tidak kita khususkan kepada kalangan-kalangan seperti ustaz ataupun kiai ataupun juru dakwah yang memang kegiatannya khusus untuk berdakwah saja. Kita telah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang dimaksudkan dengan dai di sini adalah pengertian secara umum. Setiap hamba-hamba Allah, seluruh manusia yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di bumi dan membawa misi untuk memakmurkan kehidupannya sebelum pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pengertian ini, setiap hamba Allah, apalagi orang-orang beriman, maka dia memiliki misi sebagai seorang dai, menyeru kepada kebaikan, menyiapkan diri sebagai pribadi yang baik sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, seorang suami dia dai karena dia mesti mengajak kepada istrinya pada nilai-nilai kebaikan. Seorang ibu itu juga dai karena dia akan mengajak anak-anaknya kepada hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak juga dai karena dengan posisi anak itu dia mencari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Maaf ya. Kalau Anda orang beriman, Anda pengusaha, Anda juga dai. Jadi tunjukkan saat berusaha itu, saat berdagang itu, saat berbisnis itu, nilai-nilai keislaman yang baik yang menjadi contoh bagi pengusaha yang lainnya. Jadi siapapun Anda, hidup dimanapun, sepanjang ada iman melekat ke dalam jiwa, maka mohon maaf, disitulah melekat sifat-sifat da'i yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak harus Anda jadi da'i, menjadi seorang ustad. Apapun profesi kita, kita membawa misi keislaman untuk menyampaikan dan menerangkan serta mencontohkan kepada lingkungan sekitaran kita bahwa kita adalah seorang muslim yang baik. Maaf, apakah jujur itu hanya dibawa oleh seorang ustad atau setiap muslim mesti jujur? Setiap muslim. Jadi bukan ustad aja yang harus jujur, Anda pun harus menunjukkan pada orang, tunjukkan sebagai seorang muslim Anda jujur. Sebagai muslim Anda sabar. Sebagai muslim Anda rendah hati. Ketika Anda mempraktekkan itu semua, maka Anda masuk dalam kategori da'i dalam pengertian yang umum itu. Nah sekarang, kita akan masuk pada pembahasan yang spesifik. Kalau kita ingin mempraktekkan semua itu dalam kehidupan, orang tua, maaf, yang mempraktekkan sifat-sifat misi-misi orang tuanya. Dosen, guru, pengajar, pebisnis, pengusaha, yang lainnya, seperti apa kemudian kalau kita ingin turunkan sifat-sifat itu sesuai dengan keterangan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita agak cepat sedikit, kita tuliskan pointernya. Satu, dua, tiga. Tahan. Yang akan kita bahas pertama ada kaitan dengan sifatnya. Yang kedua, ada kaitan dengan manfaatnya. Di antara ini, kita bahas kemudian caranya. Nanti terakhir, kita turunkan dalam bentuk praktiknya. Misal, nanti kita turunkan sifat yang pertama, kita tuliskan misalnya, ikhlas. Kita bahas apa itu ikhlas, apa manfaatnya kalau dalam kehidupan kita bisa menyeru dengan cara yang ikhlas, lalu prakteknya seperti apa. Nanti kita lihat, misal seorang ibu berdakwah di lingkungan rumah tangganya, dia mengajarkan pada anaknya, kemudian memfasilitasi dia untuk belajar. Kita terapkan bagaimana cara dia mempraktekkan sifat-sifat itu dalam kehidupannya dengan mempraktekkan nilai ikhlas. Kalau seorang ibu mendidik anaknya dengan ikhlas, apa cirinya? Bagaimana caranya? Dan apa manfaat yang bisa diraih nanti ketika pola pendidikan itu dikerjakan dengan penuh keikhlasan? Nanti akan beda, Bu. Dari mulai perasaannya akan lain. Hasilnya pun akan berbeda. Dan nanti ada hal-hal yang khusus Allah turunkan untuk menjamin orang-orang yang mempraktekkan sifat kehidupannya dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tulis dulu. Satu, ikhlas. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, jujur atau objektif. Pelan-pelan ya. Nanti kalau sudah masuk praktek, itu akan lebih terasa dalam kehidupan kita. Baik, satu, kita mulai. Sifat da'i yang pertama. Ingat, sekali lagi kalau saya bicara da'i, tidak saya khususkan untuk ustadz. Setiap kita punya misi dakwah, apapun profesi kita. Baik seorang ayah, seorang ibu, anak, mau pengusaha, mau pelajar, mahasiswa, semua akan merasakan apa yang akan kita bahas ini. Sifat yang pertama. Seorang da'i itu, hamba Allah itu diisyaratkan oleh Al-Quran dalam menjalani misi dakwahnya, misi kehidupannya mesti membawa nilai-nilai keikhlasan dalam dirinya. Pertanyaannya, apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Mau nulis, ikhlas. Mau menghapus, ikhlas. Ya? Hapus dulu ini. Ikhlas secara singkat adalah mengerjakan segala aktivitas, hanya untuk mengharap ridha Allah semata. mengerjakan segala aktivitas, ini pengertian paling singkatnya, hanya untuk mengharap ridho Allah semata. Di apapun yang Anda kerjakan, baik pekerjaan yang ringan atau pekerjaan kemudian yang berkembang jadi berat, ketika Anda mengerjakan semua itu hanya untuk mengharapkan ridho Allah saja, maka itu masuk dalam kategori apa yang disebut dengan ikhlas. Ini masih sederhana. Paham sampai sini? Baik, saya ulang. Paham sampai sini? Baik. Yuk, sekarang kita ambil contoh praktik. Kita bawa ke rumah dulu misalnya. Saya ulang, kita bawa ke rumah terlebih dahulu. Saya ambil tugas pertama, ibu. Ibu, ketika dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang oleh rahimnya, kemudian dilahirkan, diberikan ASI sampai dengan dirawat, maka proses mendidik anak itu dari mulai, maaf, mendidiknya, menyayanginya, memberikan kebutuhannya, itu masuk dalam ranah kategori menampilkan atau mempraktikkan misi dakwah dalam kehidupannya. Di antara puncak misi dakwah seorang ibu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana ia bisa merawat dan mendidik anak-anaknya. Kita turunkan misalnya, ibu itu seorang da'i, da'iyah. Ya, kalau perempuan tambah hak di ujungnya, da'iyah. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan tuh, ya. Ini da'iyah. Ibu seorang da'i, da'iyah. Apa tugas da'inya seorang ibu itu? Tugas yang paling tingginya, dan ini yang akan dihisab, Bu, tingkat paling tinggi. Ibu tidak akan dihisab pada hal-hal yang rendah sifatnya, itu kecil. Pekerjaan terbesar Anda hisabnya akan banyak di dalam rumah, bukan yang di luar rumah. Bukan persoalan arisan, bukan persoalan ketika ke pasar. Itu hal-hal yang ringan, tapi yang paling berat, yang banyak akan dihisab adalah hal-hal yang ada di dalam rumah. Ketika Anda mempraktekkan fungsi-fungsi sebagai ibu di dalam rumah, itulah misi dakwah yang sesungguhnya. Nah, sekarang saya turunkan dengan cepat. Misal, contoh pertama, misi dakwah seorang ibu adalah mendidik anak. Tahan. Saya sandingkan proses mendidik anak ini juga dengan fungsi ayah. Saya satukan. Ini ada ibu juga dengan ayah. Saya dahulukan ibu, mohon maaf karena adab dalam hadisnya demikian. Ketika seorang anak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Kepada siapa saya mesti berbuat baik? Kata Nabi, "Ummak," kepada ibumu. "Thumma man?" Kemudian siapa lagi? "Ummak," kepada ibumu. Kemudian yang ketiga bertanya lagi, "Thumma man?" "Ummak," kepada ibumu. Tiga kali disebutkan. Dan yang keempat dia bertanya lagi, "Thumma man?" Kepada siapa lagi? "Rasulullah." "Abak," baru kepada bapakmu. Di ibu disebutkan tiga kali di sini, baru kemudian kepada ayah. Sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya kemudian oleh teman-temannya. Ya, beliau termasuk orang yang jenius, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti ada empat orang sahabat yang dikenal jenius. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada Amr bin As. Ya, kemudian ada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ali bin Abi Thalib ditanya, kenapa ibu disebutkan tiga kali? Sedangkan ayah cuma sekali. Bukan ingin menunjukkan keutamaan ibu yang dalam di atas ayah, bukan. Karena ada tiga aktivitas ibu yang tidak mungkin dikerjakan oleh ayah. Saya ulang. Ada tiga aktivitas ibu yang tidak mungkin dikerjakan oleh ayah. Satu, mengandung. Ada ayah yang mengandung? Tidak, makanya tidak usah memaksakan diri. Ada bapak-bapak mau nyewa rahim, Pak. Ya, dulu ada bapak-bapak pengen nyewa rahim supaya ngandung. Perangkatnya nggak ada. Sampai kiamat kurang dua hari nggak akan tenang tuh bayi di dalamnya. Dua, melahirkan. Silahkan cek. Setelah mengandung, hanya ibu yang bisa menanggung itu. Ya, luar biasa dengan segala perjuangannya. Kemudian melahirkan. Bapak-bapak tidak ada yang melahirkan. Yang ketiga, kata Ali, menyusui. Silahkan cek. Ibu misalnya yang mengandung, ibu melahirkan. Setelah lahir ibunya bilang, "Pah, mamah capek, papa aja yang nyusuin." Gak bisa. Masih ibu juga. Bisa Anda bayangkan? Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, Nabi memuliakan seorang ibu disebutkan tiga kali karena dia mengalami tiga fase aktivitas yang tidak dikerjakan oleh laki-laki. Saya penting jelaskan ini supaya tidak salah kesimpulan. Ya, karena ada seorang anak pulang dari pesantren, ya kemudian ditanya oleh bapaknya, "Kamu sudah belajar hadis ini bukan?" "Belum." "Hadis apa, Papa?" kepada siapa berbuat baik? Sudah pa, kepada siapa yang pertama? Ibu. Kedua, ibu. Ketiga, ibu. Keempat, ayah. Nah, coba Nanda lihat. Di situ ibu disebutkan berapa kali? Tiga. Jadi ibu ada berapa? Tiga. Kalau ayah berapa? Satu. Sampaikan itu pada ibumu di dapur. Supaya tidak salah paham, ya. Ibunya sedang motong terong. Nah, yang jadi masalah. Sini, kembalikan. Kisahnya belum selesai, nanti satu waktu saya jelaskan kembali, ya. Fokus sini. Ah, pertama, ayah dengan ibu punya peran mendidik anak. Itu dakwah. Nanti ada fungsi ayah, ada fungsi ibu. Ketika dibagi oleh Al-Quran jelas, ini yang mesti ayah kerjakan, ini yang mesti ibu kerjakan. Mohon izin ya, tahan sebentar. Saya rinci dulu nih, jangan-jangan selama ini kita punya misi dakwah di rumah untuk seperti ini, tapi tidak dikerjakan dengan baik. Kalau Anda tidak melalui jalannya dengan benar, seperti kereta api, tidak masuk relnya dengan benar, kemudian dia bergeser pada rel yang lain, maka besar kemungkinan dia akan mengalami goncangan, bahkan mungkin akan mengalami kejadian yang tidak diharapkan. Saya urutkan. Saya mulai ke sini, ayah, ke sini, ibu. Ayah, ibu. Tahan. Tugas ayah. Quran surah keempat ayat 34. Selanjutnya terkait dengan pendidikan. Quran teruskan, turunkan surah kedua ayat 168. Dicari lebih cepat lagi Quran surah kedua ayat 172. Lebih cepat lagi dicari di Quran surah ketujuh ayat ke-96. Di contoh pertama. Tugas ibu. Dalam kandungan Quran surah ketujuh ayat 189. Kemudian sampai dengan melahirkan diberikan ASI Quran surah kedua ayat 233. Muncul dengan perawatan Quran surah 17 ayat ke-23. Ya, sampai sini dulu saya turunkan pelan. Tahan. Tugas bersama. Kita ambilnya Quran surah ketiga. Ini contoh saja ayat 35 sampai dengan 37. Kalau mau diturunkan lagi ke Quran surah Yusuf 12 ayat 3 sampai 29. Kalau anaknya lebih daripada satu. Nanti kita praktikkan sifat ikhlas dalam konteks ini. Tahan. Baik, mari kita mulai pelan-pelan. Saya tanya sebentar ya. Saya tanya sebentar. Bapak dan ibu ketika memiliki misi dakwah di keluarga untuk mendidik anaknya, saya tanya sebentar, ikhlas tidak? Dilakukan karena Allah tidak? Saya ulang, apakah dilakukan karena Allah? Yakin? Dari mana taunya semua pekerjaan itu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini kita akan ukur. Kalau sudah keterangannya disampaikan belum ada yang sesuai, maka mesti dikembalikan gerbong kehidupan rumah tangga itu pada rel yang benar yang apa akan diisyaratkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat pelan-pelan. Sekali lagi, ikhlas mengerjakan segala aktivitas untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Acuannya ridha Allah. Kalau mengharapkan ridha Allah, ridha itu artinya, awas hati-hati. Ridha itu artinya akan terkait erat dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Anda mengharapkan ridha Allah berarti Anda tidak akan mengerjakan aturan-aturan yang bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti ini, Anda ingin mengharap ridho orang tua, tapi Anda melanggar ketentuannya. Kata orang tua, jangan keluar malam, Anda keluar malam. Kata orang tua, jangan datang ke tempat ini, tapi Anda mengunjunginya. Saat yang bersamaan Anda mengatakan, saya ingin mendapatkan ridho orang tua, tapi Anda melanggar ketentuannya. Maka orang-orang yang mengharapkan ridho, di antara cirinya adalah, dia akan mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh sosok yang ingin diridhoinya. Atau yang akan meridhoinya. Nah sekarang, ikhlas mengerjakan aktivitas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah akan terkait berkelindan, akan sangat bersanding dengan aturan-aturan yang telah Ia tetapkan. Ini Allah punya aturan. Kata Allah, kalau bahasa singkatnya, kamu ingin mendapatkan ridha saya, ikuti aturan saya. Begitu Anda bergeser dari aturan Allah, maka ridha Allah tidak akan diturunkan dalam kehidupan Anda. Nah sekarang kita bawa prakteknya ke dalam dunia rumah tangga. Peran bapak, peran ibu mendidik anak sebagai da'i. Baik, orang tua sebagai da'i ingin berdakwah kepada anaknya, maka bagaimana cara itu dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam konteks ikhlas? Satu, pahami dulu tugas masing-masing. Kita mulai dari ayah. Quran surah keempat, ayat 34. Paling kiri sebelah atas. Hati-hati. Ar-nijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tahan. Ar-nijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu, para suami itu maka akan menjadi qawwam, pelindung, pengayom bagi istri-istri dan keluarganya. Jadi kalau disebutkan nisa itu ibu-ibu dalam konteks ayat ini, termasuk keluarga, anak-anak di dalamnya. Karena mustahil ada bapak melindungi ibunya aja, anaknya enggak. Main kemudian keragunan, di situ ada banyak hewan, tiba-tiba kemudian singanya lepas. Masya Allah, begitu singanya lepas, ada anak, ada ibu. Itu pasti yang dilindungi dua-duanya. Mustahil kalau Anda baca ayat ini, jangan cuma lihat terjemahannya aja. Begitu diterjemahkan, dipraktekkan salah. Kata Al-Quran yang dilindungi cuma ibunya aja, anaknya silahkan singa kalau mau ini aja. Mustahil. Di dua-duanya pasti dilindungi, bawa. Demikian kemudian, maaf, jika sesuatu terjadi dalam kehidupan rumah tangga, maka tugas yang pertama, siapa pengayomnya, siapa pemimpinnya, siapa pelindungnya. Maka dengan segala fisik dan tipikalnya, kata Al-Quran, laki-laki diberikan oleh Allah perangkat-perangkat itu. Jadi dalam diri laki-laki itu, beda dengan perempuan, fitrahnya diciptakan dengan kekuatan. Makanya kalau Anda lihat antara laki-laki dengan perempuan, pasti kuat laki-laki. Dan pekerjaannya pun bebannya akan disesuaikan. Silakan cek. Urusan yang berat-berat, laki-laki. Urusan yang kuat-kuat, laki-laki. Urusan yang kemudian butuh perlindungan, laki-laki. Karena itu di surat Yusuf, laki-laki digambarkan dengan matahari. Matahari. Matahari punya sinar sendiri. Kata Yusuf alaihissalam kepada bapaknya, saya melihat 11 bintang gemintang. Ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Saya melihat kemudian satu matahari dan satu bulan disertai 11 bintang gemintang sujud hormat kepada saya. Siapa yang kemudian ditafsirkan dengan matahari itu? Bapak, ayah. Apa tugas matahari? Maaf, menyengat dengan panasnya. Apa tugas matahari? Mengeringkan air-air yang basah di pakaian itu, sehingga ketika dijemur yang basahnya hilang, jadi kering kembali. Itulah matahari. Jadi kalau di keluarga Anda ada yang mengganggu, ada yang mengacau, sengat. Sengat. Bentengi keluarga. Demikian kalau di dalam rumah tangga Anda misalnya, ada air mata mengalir dalam istri Anda, keringkan itu dengan kata-kata yang manis. Balikan itu ke tempatnya, sehingga tidak ada sekat bagi air mata itu untuk mengalir di pipi Anda, atau di pipi air mata istri Anda, atau di anak-anak Anda. Itulah matahari. Betapa banyak kemudian matahari ini membiarkan air mengalir. Di mana-mana kalau ada matahari pasti airnya kering. Jadi jangan biarkan kemudian ada masalah di rumah tangga, membuat istri Anda mengalirkan air mata dan Anda mendiamkannya. Maka saat itu Anda tidak menjadi matahari. Tenang, tenang ya teman-teman. Nanti pas masuk bulan saya pun akan angkat Anda. Nah, itulah matahari. Jadi lindungi, berikan ketenangan, berikan ayoman. Sebaliknya perempuan, bulan, koma. Apa itu bulan? Bulan gak punya cahaya sendiri. Bulan memantulkan cahaya. Tapi pantulannya melahirkan keindahan-keindahan. Makanya kalau orang ingin natap keindahan, jarang natap matahari. Siang-siang kemana? Pengen lihat keindahan. Ngapain lihat matahari? Mustahil. Matahari itu kalau bukan kenyamanan, perlindungan, kenikmatan, dapat. Tapi kalau lihat keindahan, malam kemana? Lihat bulan. Cantik benar bulan. Gak pernah ada saya dengar, ganteng benar bulan. Gak ada. Cantik. Perhatikan bahasa Al-Quran, ketika memilih kata akan sesuai dengan realitas yang terjadi. Diksinya dalam bahasa Indonesia akan sangat sesuai. Bulan memantulkan keindahan. Makanya ketika perempuan dilukiskan demikian, peran ibu beda. Bagaimana ketika dilihat oleh suami, indah. Dilihat oleh anak, indah. Kata-katanya, indah. Perilakunya, indah. Begitu yang satu menyengat, yang satu lagi memberikan kelembutan. Itu yang terjadi. Jangan tertukar. Ini kadang-kadang yang terjadi ada sebagian tempat tidak tepat. Maaf, istri menjadi matahari, suami jadi bulan. Itu yang repot. Siapa yang takut kepada istrinya? Ke sebelah kanan saya, kata Pak RT. Semuanya ke sebelah kanan, Masya Allah. Cuman satu ada yang ke kiri. RT-nya bingung, Anda ke kiri tidak takut sama istri? Kata yang satu ini menjawab, istri saya meminta saya ke kiri. Tahan pelan-pelan ya. Dan tahan satu. Jadi dalam diri laki-laki itu diberi perangkat oleh Allah, perangkat-perangkat kekuatan-kekuatan untuk misi tertentu. Yang kedua, ini kaitan langsung. Tahan, ini kaitan langsung. Wa bima anfaqu min amwalihim. Nah. Dan laki-laki oleh Allah diberi perangkat untuk mencari nafkah. Awas, hati-hati. Saya mau fokus sebentar di sini. Perangkat mencari nafkah, Bu, itu diberikan oleh Allah bukan pada perempuan, tapi laki-laki. Nafkah. Awas, bukan kerja ya. Awas, saya tidak bicara tentang pekerjaan. Saya bicara tentang nafkah. Nafkah itu pencarian rizki yang dicari untuk memenuhi kebutuhan di satu keluarga. Saya ulang, fokus dengan ini. Nafkah itu pencarian rizki yang dicari dan didapatkan untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. Jadi kalau di keluarga itu misalnya ada ayah, ada ibu, dan tiga orang anak, jadi berapa jumlahnya? Lima. Ayah satu, ibu satu, tiga anak, jumlah lima. Kemudian ditugaskan suami mencari nafkah, ayah mencari nafkah. Nafkah itu adalah upaya pencarian rizki yang dicari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi ketika seorang suami bergerak untuk mencari, Allah akan berikan kebutuhan sekeluarganya, lima orang. Awas, awas, fokus ya, fokus. Dan ini diberikan kepada suami, laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau perempuan memaksa untuk bekerja misalnya, dan diniatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka rizki yang diturunkan oleh Allah bukan rizki lima orang ini. Yang diturunkan hanya rizki satu orang saja yang mencari. Jadi kalau ada suami masih punya kekuatan, sanggup mencari rizki, tapi dia bermalas-malasan, dia dorong istrinya untuk bekerja, maka yang Allah turunkan bukan rizki lima orang ini. Yang Allah turunkan hanya rizki satu orang saja itu, perempuan yang mencarinya. Makanya sering terjadi ketika perempuan, maaf, memaksa diri untuk bekerja dalam konteks mencari nafkah, bukan menyalurkan hobi, atau bukan sekedar mengeluarkan satu profesi yang dibutuhkan oleh perempuan. Tidak dilarang perempuan kalau ingin menyalurkan hobi, atau ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan oleh perempuan. Misal, yang mengandung siapa, Bu? Ibu-ibu. Yang melahirkan siapa? Ibu-ibu. Kenapa dokternya laki-laki? Kenapa tidak kemudian ada profesi misalnya dokternya perempuan? Ikan? Kalau bidan jelas perempuan, silahkan. Guru-guru boleh, zaman Nabi ada guru. Bahkan Nabi meninggal dunia, wafat sallallahu alaihi wasallam, di antara gurunya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu perempuan, beliau mengajar. Diboleh ada guru perempuan, ada perawat perempuan. Perangan, laki-lakinya berperang, perawat-perawatnya perempuan. Ada yang bawa obat-obat yang macam-macam, boleh, silahkan, gak ada masalah. Tapi ketika itu dikerjakan bukan dalam tujuan mencari nafkah. Saat ditujukan untuk mencari nafkah, maka rizki yang diturunkan hanya pada satu orang itu saja. Sehingga sering kali terjadi, perempuan berniat untuk mencari nafkah, tetapi tidak pernah tercukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan fatalnya, kalaupun merasa tercukupi, tidak akan menyelesaikan persoalan di rumah tangganya. Selalu akan ada masalah. Saya ulang. Jadi tugas mencari nafkah itu melekat pada siapa? Laki-laki, ayah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap ayah yang mencari nafkah itu dalam konteks dia berdakwah untuk kepentingan keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarganya, dia kerjakan pencarian nafkah itu dengan ikhlas, mengikuti ketentuan-ketentuan Allah untuk mendapatkan ridha Allah? Bagaimana cara mengukur seorang ayah ketika mencari nafkah dia jalani dengan ikhlas? Dan ketika dia kerjakan dengan ikhlas itu, bagaimana hasilnya? Awas, akan beda. Seakan-akan mendapatkan banyak, tapi ternyata hasilnya tidak memberikan dampak pada kebutuhan rumah tangganya. Apa yang terjadi ini? Ini orang dari keluarga-keluarga yang melihat biasa-biasa, tapi mereka berjuang untuk lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang cuma maaf rambutan, ada yang cuma mandiri kelapa, ada yang cuma datang pisau, ada yang cangkul, ada yang nanam singkong, tapi anak mereka ada yang jadi menteri, anak mereka ada yang jadi dirjen, anak mereka ada yang jadi pengusaha hebat, anak mereka yang jadi macam-macam. Apa yang terjadi dengan itu semua? Itulah janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mau saya turunkan sekarang, sehingga mudah-mudahan bapaknya bekerja sekarang, anaknya akan sukses di masa depan. Tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu. Ya. Tahan. Konsepnya paham sampai sini? Paham ya? Sekarang yuk kita lihat. Satu. Apa tugas pertama tadi bagi seorang ayah? Mencari nafkah. Maaf. Sini lihat. Fokus. Nafkah ini yang dicari untuk dibawa ke rumah atau untuk dihabiskan di luar rumah? Nafkah ini untuk dibawa ke dalam rumah. Jadi misi dakwahnya ada di dalam rumah. Nah, berarti kalau sesuatu ini dibawa ke dalam rumah, harta yang paling penting di luar atau di dalam? Dalam. Ingat sini. Nafkah ini dibawa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Artinya, nafkah ditempuh dengan bekerja, kerja. Paham? Kerja ini menghasilkan sebuah penghasilan untuk dibawa ke rumah untuk kepentingan keluarga. Artinya apa? Yang paling penting dibandingkan dengan pekerjaan, ini yang nomor satu. Ini harta yang paling penting. Karena kalaupun ini kemudian tidak ada, untuk apa Anda bekerja? Lihat baik-baik cara-cara membandingkannya. Saya ingin memberikan gambaran dulu seperti ini supaya nanti tidak terjadi kemudian hari ada orang yang mementingkan pekerjaannya lebih daripada keluarganya. Ya kerja, tapi keluarga gak pernah dilihat, anak gak pernah diperdulikan, apakah dia sholat atau tidak, gak ada masalah, yang penting saya kerja, yang penting bawa uang, yang penting saya berikan untuk mereka. Mau sholat itu terserah, mau tidak itu urusan yang lain. Maka ini menunjukkan ada yang salah dengan misi kehidupannya. Saya kembalikan sini. Sekarang kita mulai bagaimana aturannya seorang ayah mencari nafkah untuk mendapatkan ridha Allah. Satu, Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Bismillah. Ya ayyuhan nasu. Hei manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan kerja untuk mencari kebutuhan yang paling utama, makan. Ya, cari makan, ayo cari kerja. Ini kalau dalam bahasa Indonesia hukumnya disebut dengan sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian untuk mewakili keseluruhan. Ya, misal papa mau kemana hari ini, mau mencari sesuap nasi. Saya tanya pada Anda, yang dicari sesuap atau banyak? Cari buat rumah, cari buat pakaian, itu sinekdok pas prototo. Dalam ilmu balaghah disebut dzikrul ba'di yuradu bihil kullu, disebutkan sebagian tapi yang diinginkan keseluruhan. Nah, tapi dalam pengertian terbaliknya, kulu mimma fil ardi, dalam bahasa terbaliknya untuk mencari makan pun mesti bekerja. Kerja. Ayo. Lihat sini. Seorang ayah sudah disiapkan oleh Allah dengan kemampuan mencari nafkah. Jadi dalam dirinya sudah ada perangkatnya. Kalau Anda mau bergerak saja bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang benar, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rezeki diturunkan, Pak. Sederhana sebetulnya. Anda bergerak, keluar, beraktivitas, niatkan karena Allah, sang pemilik rezeki, maka rezeki akan diturunkan. Sederhana. Ini jaminan dari Allah. Bisa seketika diberikan, bisa diakumulasikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi pertama, kata Allah, syarat pertama, kalau Anda ingin mendapatkan rizki dalam kebutuhan di rumah tangganya, maka seorang ayah itu mesti bergerak untuk keluar. Kerja. Aktivitas. Bagaimana cara beraktivitasnya? Lihat sini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan pilih aktivitas di muka bumi yang sesuai dengan apa yang bisa ia kerjakan. Allah gak paksa. Bebas. Yang bakatnya kemudian di bengkel, silahkan aktif ke bengkel. Yang bakatnya berjualan, silahkan berniaga. Yang bakatnya menulis, silahkan menulis. Yang bakatnya mengajar, silahkan mengajar. sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing, silahkan. Yang penting ada aktivitas yang Anda kerjakan. Ada yang bakatnya di jalan, gak usah pakai perangkat apa-apa, cuma tangan aja. Yuk, maju, sebelah sana tahan, ini maju, 2000, satu mobil. Ada yang pakai periwit, masuk 5000, begitu 2000, makasih pak, 5000, thank you bos, 10000, besok sini lagi ya om, makin dekat. Jadi nikmat saja, apa yang bisa Anda kerjakan itu yang dilakukan, tapi aturannya jangan dilanggar. Ingat, ikhlas, mencari ridha Allah. Aturan pertamanya, silahkan profesi apapun Anda geluti, Anda tekuni, tapi halalan thayyibah. Aturan satu. Saya ulang, aturan pertama. Jika ada seorang ayah, kemudian melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah, melanggar aturan yang pertama ini, berarti dia sedang tidak ikhlas dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Berarti dia melanggar ketentuan Allah. Dan berarti akan ada dampak kepada keluarganya. Seorang ayah yang melanggar ketentuan ini, kita akan lihat seperti apa konsekuensi untuk keluarganya. Satu. Saya hapus dulu ini. Halalan. Halal. Tayyibah. Tayyib. Ini pak ya. Ibu tolong bantu suaminya supaya fokus ke arah-arah ini. Satu, kata Allah, cari dengan cara yang halal, legal, baik dalam ketentuan dunia, apalagi ketentuan akhirat. Jadi nanti ada ketentuan dunia yang sejalan dengan visi akhirat, gak bertentangan, silahkan kerjakan. Dalam aturan dunia misalnya, ayo mencari, bebas. Mau Anda jualan ayam, boleh. Mau Anda jualan kambing, boleh. Dalam aturan akhirat, kambing halal, ayam halal, boleh. Tapi ada yang aturan dunianya boleh, aturan akhiratnya tidak boleh. Misal, dalam aturan dunia ada yang membolehkan penjualan babi misalnya. Ini babi, ayo jual, ayo beli, ini transaksi. Boleh menurut dunia, menurut aturan akhirat, tidak boleh. Maka kalau Anda kemudian terjemahkan dalam hukum ini, turunkan ke muka bumi, maka pekerjaan halal itu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum akhirat, juga dalam saat bersamaan tidak menepikan hukum-hukum dunia. Jadi secara dunia dibenarkan, secara akhirat itu yang menjadi acuan. Kalau ada kemudian seorang beriman melakukan pekerjaannya, dia bekerja kemudian melanggar hukum-hukum apalagi akhirat, maka ini menunjukkan ada yang salah dengan pekerjaannya. Walaupun benar secara dunia, dagangnya tidak menipu, dagangnya tidak korupsi, cuman yang dijual misalnya babi. Dan dijualnya bukan pada komunitas yang makan daging itu. Ya awas, ada beda hukum antara jualan babi di negara atau di daerah yang tempat-tempatnya makan babi dengan jualan babi misalnya di tempat yang di situ ada komunitas muslim. Itu beda hukumnya. Ya, saya kembalikan dulu kepada yang pertama, maka syarat yang pertama, kerjakan dengan cara yang benar, halal. Korupsi halal tidak? Mencuri halal tidak? Awas hati-hati, menipu halal tidak? Mengurangi timbangan halal tidak? Lihat, kalau sudah tahu itu tidak halal, artinya haram. Jadi kalau ada, mohon maaf, seorang ayah bekerja dengan cara menipu. Tapi Ustaz, tipu saya kecil-kecilan, mau kecil mau besar sama nipu. Awas hati-hati, dengan mencuri, dengan korupsi, ini menunjukkan bukan sekedar tidak ikhlas, dia sedang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tahan. Apa konsekuensinya? Kalau ada seorang ayah kemudian dia melakukan pekerjaan dengan melanggar ketentuan tadi dengan cara yang haram, maka diantara konsekuensinya, harta yang dia bawa itu, lihat fokus ini, dia dapatkan misalnya uang 10 juta dia bawa ke rumah, diberikan pada istrinya, istrinya kemudian mengolah menjadi makanan, dimasak oleh istrinya, setelah dimasak oleh istrinya dihidangkan di keluarga, yang makan 5 orang. Bapaknya yang mencari makan, ibunya yang masak makan, anaknya yang mendapatkan itu makan. 5 orang makan dari harta yang haram. Tahu Anda apa yang terjadi? Begitu yang haram masuk ke dalam mulut seseorang, tembus ke perutnya, beredar dengan darah, maka kecelakaan mulai terjadi. Pertama, dia akan mulai memakan, maaf, bagian dari benih-benih neraka. Benih neraka. Awas hati-hati. Jadi kalau ada seorang bapak bawa yang haram ke rumah, itu sama aja bapak itu tega menjerumuskan keluarganya ke neraka. seakan-akan membawa benih-benih neraka ke dalam rumahnya. Apa ada seorang ayah yang tega memasukkan anaknya ke dalam neraka? Apa ada seorang ayah yang tega menjerumuskan istrinya ke dalam neraka? Sementara dalam perjanjian nikahnya dia mengatakan, aku akan melindunginya, aku akan menafkahinya, aku akan berbuat baik kepadanya. Tapi apa yang terjadi setelah itu dia kerjakan? Dia membawa benih-benih neraka ke dalam kehidupan keluarganya. Dua, awas hati-hati. Kalau tidak diperbaiki, maka itu akan menjadi penyakit yang menyebar ke seluruh tubuh. Kalau pencurian itu haram atau halal? Haram. Kalau yang haram itu baik atau buruk? Buruk. Maka yang buruk ini kalau sudah masuk ke dalam diri, kata Al-Quran, dia akan menyebar melalui darah dan dia akan menjadi daging menutup pintu-pintu kebaikan. Lihat sini. Ini baik, ini buruk. Baik dengan buruk tidak akan pernah bersatu. Seperti air dengan minyak. Jadi kalau ada seseorang itu bisa baik, maka yang buruk tidak akan muncul dalam dirinya. Contoh, orang yang terbiasa berkata-kata baik, maka dia akan kesulitan mengucapkan kata-kata yang buruk. Gak bisa. Mau dicari gak ketemu. Mau mencela gak bisa. Mau menghina sopan banget. Ya, jadi gak punya kata-kata yang kasar. Mau mencela orang gak bisa. Mau menghina gak bisa, karena terbiasa berkata baik. Sebaliknya, orang-orang yang berkata buruk akan kesulitan berkata-kata yang baik. Jadi kalau Anda sulit menemukan kosakata baik, artinya selama ini Anda bergaul dalam lingkungan yang buruk. Pernah menemukan misalnya, mohon maaf, ini contoh aja ya. Preman gaul di lingkungan yang buruk. Kata-kata yang keluar, kata-kata yang kurang baik. Aktivitasnya nggak baik. Karena itu jarang Anda temukan komunitas preman berkata-kata yang baik. Assalamualaikum, bro. Hey, apa kabar hari ini? Aduh, ayo mangga, kita mabok sama-sama. Mangga. Nggak ada. Ini semua yang jelek itu keluar dengan jeleknya. Seperti komunitas taklim itu punya kata-kata baik. Gak ada orang masuk ke taklim dengan mencela. Tidak ada ahli taklim itu berkata-kata yang kotor. Jadi kalau Anda selama ini ikut taklim tapi senang mencela orang lain, senang berselisih, ada yang salah dalam taklimnya. Mustahil ketemu. Sama harta yang halal gak akan ketemu dengan yang haram. Makanya ketika yang haram masuk, yang baiknya gak keluar. Muncullah Quran surah ke-6 ayat 25. Masuk nih yang haram ke tubuh, diedarkan oleh darah, tembus ke telinga, di telinga jadi sumbatan, jadi daging. Wa fi adhanihim waqra, di telinga orang itu akan ada sumbatan. Apa yang disumbat? Yang baik-baik. Jadi ketika anak ini makan harta yang haram yang tadi dimasak oleh ibunya, dibawa oleh bapaknya, dimakan oleh anak ini, yang haram masuk ke dalam tubuhnya, mulai beredar, begitu ke telinga, telinganya tersumbat. Bukan gak bisa dengar, bukan, dia normal mendengar, tapi yang baik-baik tidak terdengar karena ada tersumbat dalam telinganya. Nah, ayo sholat dulu, gak bisa mendengar kata sholat karena baik, sakit, susah. Ntar aja mah, kan belum waktunya. Sebentar lagi adzan, tapi belum adzan kan, nawar. Nah, sudah adzan, kan baru adzan mah, belum komat. Nah, sudah komat, mah baru komat, kan masih 2 jam lagi waktunya. Susah. Bahkan yang paling dahsyat, kalau sudah terkumpul semuanya, banyak yang haramnya masuk, itu yang paling bahaya. Saya sering contohkan, ini rumah dia nih di sini nih. Ini masjid. Jarak cuma 5 meter. Di tempat dia ini, sepeda ada, motor ada, mobil ada. Sepedanya gak main-main. Masya Allah, poligon yang paling baru. Motornya Ninja, 250cc. Mobilnya ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Lamborghini, ada macam-macam, kumpul. Jarak cuma 5 meter, ini rumah, ini masjid. Yang paling hebat, ini masjid, ini rumah. Speaker masjid ke rumah dia begini. Kok bisa? Begitu adzan gak kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kekencangan suaranya, kecilin dikit, kenapa? Tapi konser musik, yang puluhan kilo, yang ratusan kilo, ini 5 meter gak terdengaran. Konser musik jaraknya 50 kilo. Masya Allah, sebelum konsernya tiba udah pesen tiketnya. Silahkan cek. Kalau terjadi seperti itu, berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Ada yang salah masuk tuh. Ada yang salah masuk. Resiko paling besar, maaf, telinga kena, mata kena, lewat darah masuk ke mata, jadi penghalang. Tutup. Quran surah kedua ayat ketujuh. Awas, wa'ala absarihim ghisyawah, dalam matanya ada penghalang. Jadi kalau sudah telinganya gak bisa dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak tembus. Dia keluar, orang adzan ke masjid, dia keluar menjauh dari masjid. Yang paling dahsyat, dia melihat orang-orang ke masjid. Temannya ke masjid, adik-adik kecil ke masjid, anak 5 tahun pakai baju koko ke masjid, ibu-ibu ke masjid. Begitu dia melihat itu terhalang penglihatannya. Gak bisa ada sentuhan, gak tembus di matanya. Seakan-akan jalan biasa, gak ada pengaruh pada jiwanya. Kalau orang normal itu kan begini, begitu keluar masjid dia muslim, sana ada masjid, di sini orang lewat, walaupun dia buru-buru karena ada kegiatan, tentu akan ada perasaan dalam dirinya, orang sudah mulai ke masjid, saya harus cepat-cepat. Ini beda, dia santai aja, ya mau kemana mas? Ke masjid yuk. Nanti aja lah, besok kan masih ada lagi, apalagi masih dekat dengan masjid. Tuh, udah lain caranya. Kalau ada jiwa-jiwa seperti itu, dampak-dampak pencarian demikian coba dicek. Mungkin ada yang salah masuk ke dalam rumah. Saya ulang ya. Kalau ada anak kemudian mengeluh mengatakan, aduh, kemarin baru sholat, sekarang sholat lagi. Tadi baru sholat, sekarang sholat lagi. Aduh, kok tiap hari banyak amat sholatnya? Jangan salahkan dulu anak. Coba anda istighfar dulu. Coba istighfar. Barangkali kata-kata anak itu sahamnya ada di pada anda diri sekalian. Ada pada diri anda sekalian, ada yang salah dibawa ke rumah, ada yang salah dimasak di dalam rumah. Satu. Dua. Gak cepat. Kalau sudah mendapatkan dengan cara yang halal, maka yang halal ini digunakan untuk membeli yang thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu segala yang baik, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu singkatnya. Kalau dalam konteks konsumtif atau hal-hal yang dikonsumsi, segala yang baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi kalau makanan, apa fungsinya? Membuat misalnya menghilangkan lapar, minuman menghilangkan haus, pakaian menutupi aurat, kendaraan mempermudah akses menuju satu tujuan. Kalau itu semua prinsipnya demikian hidupnya, maka tenang kehidupan rumah tangga. Pak, besok bagaimana makanannya? Yang penting makan itu menghilangkan lapar. Kalau prinsip hidup seperti itu, maaf ya teman-teman sekalian, kalau prinsip hidupnya mencari makan sekedar untuk menutupi lapar, maka anda tidak akan susah mencari kehidupan. Sudah, dapat 10 juta, bagi. Saya mau cari makanan nih. Makanan apa? Boleh silakan variasi. Tapi prinsip utamanya, yang dibutuhkan itu yang dibeli. Ini tidak selalu yang diinginkan, itu yang dikonsumsi. Kalau anda benar-benar ingin mendidik anak dengan baik, ingin ikhlas dalam menuju kebaikan, seleksi makanan mereka. Seleksi minumannya, seleksi pakaiannya. Jangan-jangan ada orang tua ingin mengantarkan anaknya ke surga, tapi maaf, penghasilannya halal. Cuman yang halal itu diberikan pada yang tidak thayyib. Pakaiannya tidak thayyib. Katanya anaknya pengen ke surga, tapi anak perempuannya tidak pernah diberikan pakaian-pakaian penghuni surga. Jangankan penghuni surga, perempuan itu penghuni kubur aja kalau muslim pakai kerudung. Silahkan cek, beda kain kafan perempuan dengan laki-laki, ada satu bagian lembaran, satu belahan kain yang tidak akan dipasangkan pada laki-laki. Apa itu? Kerudung. Kain kafan perempuan ditambah satu helai, yaitu untuk bagian kerudungnya. Maka anda bayangkan, jangan sampai bikin malaikat penasaran. Ini anak siapa nih? Di dunia gak pakai kerudung, masuk alam kubur pakai kerudung. Silahkan cek. Betapa banyak orang tua menginginkan anaknya ke surga, tapi tidak diberikan fasilitas surga saat di dunia. Lihat pakaiannya. Lihat kemudian, mohon maaf, makanannya. Semua dibeli, ini dibeli, itu dibeli. Apa yang dibutuhkan, itu yang diarahkan. Kalau sudah seperti itu, kehidupan rumah tangga juga enak. Tapi kalau semua diarahkan pada semua keinginan, yang nyari kerja susah, uang ini cepat habis, semua pengen dibeli, tek tek tek tek tek tek, malam-malam papa pengen nasi goreng. Oh iya, itu ada di depan, bosan yang di depan. Masya Allah tinggal di Soreang, pengen nasi goreng kebon sirih. Bon sirih di Jakarta, ngambek gak mau, pengen nasi goreng. Ya sudah berangkatlah, nasi goreng berangkat. Sore-sore jam 6, ngejar-ngejar kebon sirih, macet sampai Cikarang, tut, Masya Allah. Sampai kebon sirih jam 1, Alhamdulillah nyampe sana, tutup. Tuh. Ayo sekarang saya tanya, harta yang dibawa ke rumah dengan cara yang halal, alhamdulillah sudah thayyib belum? Cek yang di rumah itu, cek kebutuhannya. Jangan-jangan selama ini makanan banyak tapi tidak mencukupi kebutuhan. Maksudnya banyak yang wazir sia-sia. Buka pakaian, lemari pakaian, coba dicek dari semua pakaian yang ada itu, berapa banyak pakaian yang sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Saya tanya pada anda ya, Ada enggak sehelai pakaian yang pernah dikenakan tapi belum pernah dipakai ibadah? Itu akan ditanya. Pastikan. Kalau ada apapun yang melekat dalam kehidupan kita, pastikan diantara fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Dua. Nah. Sekarang pelan-pelan. Pelan-pelan. Ingat ya. Satu, mencari dengan cara apa? Halal. Kedua, gunakan yang halal itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu prinsip yang pertama. Baik, saya mau tanya pada Anda, pilih mana? Gaji 100 ribu tapi halal, atau 10 juta tapi haram? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Gak usah maksa. Ini serius nih. Jangan pernah katakan 10 juta halal. Saya gak katakan itu ya. Saya ingin katakan pada Anda, kalau Bapak nih ya, Ibu jangan kasih bisikan, Bu, diam aja, diam. Bapak nih, Bapak sedang kerja, pilihannya sekarang dihadapkan pada dua pilihan. 100 ribu halal sesuai ketentuan. Yang kedua, 10 juta haram. Dan hebatnya, 100 ribu dibayar di akhir setelah kerja. 10 juta dibayar di muka. Saya tanya pada Anda, Anda kejar yang 10 juta atau yang 100 ribu? Masa? Gak mudah itu, gak mudah. Gak mudah. Pertanyaannya, bagaimana cara menguatkan diri kita ketika dihadapkan pada yang seperti itu? Pilih mana? 10 juta atau 100 ribu? Sebentar, saya istikharah dulu. Oh, istikharah dulu. Gak ada istikharah kalau udah begitu. Itu kembali kepada dorongan jiwanya. Kalau dia kuat aspek keimanannya, maka dia tidak akan pernah berpikir panjang. Karena itu kita pindahkan kemudian ayatnya kepada Quran surah kedua ayat 172. Kalau Anda berada pada proses yang seperti itu, situasi demikian, bagaimana cara mendapatkan solusinya? Karena kalau yang level kecil-kecil bisa milih, Pak, nanti kalau sudah proyeknya besar-besar, tawaran proyek 5 miliar tapi haram, ada penipuan di dalamnya, ada sogokan di dalamnya, fee-nya banyak, fee-nya sampai 1 miliar, dari 5 miliar bahkan 30%, 1,5M bisa Anda dapatkan, cuman caranya haram. Tapi haram itu kalau sudah di depan mata banyak terlihat, itu tidak mudah mengatasi setannya. Setannya bukan pangkat yang kopral, Pak, yang besar-besar itu. Ya. Quran surah kedua ayat 172, paling kiri di pertengahan. Awas, saya berikan solusi dulu ya, supaya nanti kalau mendapatkan situasi begitu, kita punya pilihan. Dan Ibu tolong dorong, Bu. Nah, nanti saya berikan satu kalimat yang kalau Ibu praktekkan ini, insya Allah keluarga terjaga dalam kebaikan. Quran surah kedua ayat 172. Perhatikan, bandingkan dengan Quran surah kedua 168. Yang 168 kalimatnya berbunyi begini di awalnya. Ya ayyuhan nasu. Ada? Baik. Yang 172 paling kiri agak sedikit ke atas, lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada? Ah. Fokus ini. Yang pertama ditujukan pada manusia secara umum, yang kedua khusus untuk manusia yang beriman. Saya kotak ini. Anda seorang ayah, Anda manusia, tapi bukan manusia biasa, manusia yang punya iman. Iman itu artinya yakin dengan sekuat-kuatnya. Yakinnya pada siapa? Kepada Allah. Walaupun Allah belum tampak dalam pandangannya, belum tampak disebut dengan ghaib. Quran surah kedua ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Anda yakin dengan Allah. Kalau yakin dengan Allah berarti yakin dengan semua ketentuannya. Perhatikanlah ayah-ayah beriman. Perhatikanlah ibu yang beriman. Perhatikanlah anak-anak yang beriman. Sampaikan pada bapaknya yang beriman, sampaikan pada suaminya yang beriman. Allah menyeru untuk ahli iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, para ayah pencari nafkah yang merasa punya iman dalam dirinya. Perhatikan kalimatnya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di sini saya akan serius untuk mulai memberikan penjelasan. Sebentar, saya hapus dulu. Masya Allah. Kalau yang penting-penting itu semua ingin menyimak sampai lupa dengan menghapus. Ya. Bismillah. Lihat sini. Yang ini ya Yohanes. Yang ini aman. Fokus. Yang ini lihat sini. Halalan thayyibah. Yang ini dibuang halalnya. Fokus. Dibuang halalnya, tidak ada kalimat halal. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas. Ini kulu, di sini kulu. Kulu, kulu. Yang ini kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang ini dibuang halalnya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Jadi thayyibat. Thayyibat. Awas, hati-hati, hati-hati. Thayyibnya dijamakkan jadi thayyibat. Tadi masih ingat? Masih ingat apa yang tadi saya sampaikan? Kalau halal itu kan apa yang dihasilkan, cara mencarinya. Kalau thayyib itu apa yang dibutuhkan. Dari penghasilan dibelikan kebutuhan, gitu kan? Perhatikan. Saat Allah menyebutkan nas, manusia biasa, halalnya disebutkan, thayyibnya cuma satu tunggal, singular. Tapi ketika Allah menyentuh orang beriman, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa saat menyebutkan orang beriman kalimat halalnya dibuang? Kata para ahli tafsir, karena orang beriman itu imannya otomatis akan membimbing dirinya untuk mencari yang halal dalam kehidupan. Sehingga orang beriman itu enggak perlu diingatkan lagi tentang aspek yang halal. Karena ada iman dalam dirinya. Kalau enggak ada iman, makanya diingatkan dengan yang halal. Karena enggak ada iman, enggak ada petunjuk dalam dirinya, enggak ada cahaya. Tapi kalau ada iman dalam dirinya, iman itu akan mendorong pelakunya untuk mencari yang halal. Jadi kalau iman masuk ke mata, maka matanya akan melihat yang halal-halal. Yang di rumah halal, yang di luar rumah haram. Maaf, lisannya akan bicara yang halal-halal. Begitu keluar kalimat yang baik. Makanya setiap Allah menyebutkan kalimat mata, kalimat lisan dibuka dengan kata iman. Quran surah 24 ayat 30. Qul lil mu'minin, mu'min dulu iman, baru yaghuddu min absarihim. Wa qul lil mu'minat, iman dulu mu'minat, baru yaghuddu min absarihinna. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Quran surah 49 ayat 11. La yasra qaumin qaum, jangan saling mencela. Iman dulu. Jadi kalau punya iman ini masuk ke mulut. Begitu masuk ke mulut, karena mulutnya bicara lewat iman, yang keluar yang baik-baik. Perhatikan kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang merasa punya iman kepada Allah dan tahu akan dihisab di hari kiamat, hari akhir. "Falyaqul khairan aw liyasmut." Maka iman itu akan masuk ke lisannya, hanya berkata yang baik-baik. Katakan yang baik, tak mampu diam. Makanya lisan orang beriman itu, begitu dia bicara, bicara dengan iman yang baik-baik. Kalau enggak bisa keluar yang baik, dia akan diam. Jadi yang ada tuh yang indah-indah. Katakan cinta, katakan sayang. Enggak ada katakan putus, ya katakan ini, enggak ada. Itu enggak ada iman itu. Tahan. Jadi kenapa kemudian, fokus, kalimat halal ini dibuang? Karena ada iman dalam dirinya. Iman ini yang mendorong seseorang untuk mencari yang halal-halal. Maka dari itu, tipikal ayah beriman, dia gak akan mikir, Pak. Tadi saya cek kan, saya tanya, ada berapa detik gitu. Dan berharap-harap Ustaz mengatakan 10 juta tapi halal. Pilih 10 juta tapi haram, atau 100 ribu tapi halal. Kalau masih ada iman dalam diri, maka kaidahnya akan berkata, dia gak akan mikir, udah 100 ribu aja. Saya gak akan pikirkan, mau 10 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, haram ya haram. 100 ribu saya dapetin, itu yang saya ambil. Jadi kalau iman itu masih kuat dalam diri, gak akan ada penawaran. Gak akan ada kemudian diskusi di dalamnya. Begitu muncul, halal, itu yang saya kejar. Jadi yang dilihat itu bukan awalnya, ujungnya. Apa ini ujungnya? Halal, itu yang saya ambil. Paham sampai sini? Nah, sekarang lihat. Tapi tetap itu tidak mudah. Kalau uangnya sudah di meja, nih. Dulu orang korupsi di atas meja, malu di bawah meja. Sekarang dengan meja-mejanya tuh di bawah. Kalau orang beriman tidak. Siap, lihat baik-baik. Begitu tawaran itu muncul, sudah nampak di atas mejanya, maka pengaruh-pengaruh kenapsu akan semakin kuat. Bagaimana cara menguatkan ke dalam diri kita bahwa ini tidak harus diambil? Jangan diambil. Tinggalkan. Bagaimana cara menguatkan diri kita? Karena tidak mudah kalau sudah ada di hadapan kita. Maka perhatikan selanjutnya kalimatnya. Perhatikan baik-baik. Saya turunkan dulu ayatnya. Saya simpan ini dulu ya. Saya simpan ini. Buka Quran surah ke-51 ayat ke-22. Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan, agak sedikit ke bawah. Tahan pelan-pelan. Lihat ayatnya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu sudah ditetapkan rizki kalian, kata Allah, dan saya janjikan akan diberikan tanpa tertukar. Saya ulang. Allah sampaikan, Allah sang pemilik rizki yang bagi-bagi rizki, mengatakan dalam Al-Quran, wa fis samaa'i rizqukum, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan, saya atur, mendapat bagiannya. Wa ma tu'adun, dan saya janjikan akan diberikan tanpa tertukar. Enggak ada yang ketukar. Maaf ya, maaf. Si fulan rizkinya selama hidupnya 100 miliar. Si fulan 10 miliar. Si fulan 1 triliun. Enggak akan tertukar, tidak akan bertambah, enggak akan berkurang. Dan itu akan diberikan langsung oleh Allah. Bahkan di hadis, buka Al-Arba'in ya. Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, nomor hadis yang keempat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan hadisnya. Qala haddatsana Qara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya. Arba'ina yawman nutfah. 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran antara spermatozoa dengan ovum bertemu. Thumma yakunu mitla dhalika 'alaqah. 40 hari yang kedua, apa yang terjadi? Berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mitla dhalika mudighah. 40 hari yang ketiga, usia 120 hari, 4 bulan. Berbentuk mudighah, daging keratan yang sudah mulai berbentuk. Thumma yursalu ilaihil malak. Usia 4 bulan ini diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditugaskan untuk meniupkan ruh. Jadi kalau ada yang sedang mengandung, para akhwat, usia 4 bulan, itu ruhnya sudah masuk. Sudah ada ruh. Kemudian wayu'maru bikatsbi arba'in, diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan 4 hal dalam hidupnya. Satu, bikatsbi rizqihi, untuk menetapkan rizkinya sampai dengan wafat. Jadi setiap kita itu sudah ada takarannya, ada ukuran. Adi hidayat sekian. Taufik hidayat sekian. Rahmat hidayat sekian. Asep hidayat sekian. Ujungnya semua hidayat, tapi rizkinya bisa beda. Dan rizki ini kata Allah tidak akan ditukar. Adi gak akan tertukar dengan Asep. Bahkan Asep punya perkumpulan, Asep sedunia. Cek 6.000 anggotanya. Itu setiap Asep satu dengan yang lainnya beda. Asep ini sekian, Asep itu sekian, Asep Ono sekian, beda. Asep Sunandar, Asep Sunaria, Asep ini, Asep Holis, Asep itu, beda. Walaupun semuanya Asep, rizkinya beda. Dan sampai dengan wafat tidak akan tertukar. Pas. Pas. Cuman sifatnya gaib, tidak diinfokan langsung. Kenapa? Sebab kalau rizki itu diinfokan, Anda tidak akan nyaman merasakan kehidupan dunia, gak akan semangat bekerja. Nama siapa? Ya? Ya, lapar, pingsan, tidur. Begitu bangun gak sadar, bangun minum dulu 3 sedot, meninggal. Fokus ini. Makanya jangan takut kehilangan rezeki, jangan takut tertukar. Jadi Anda mau mencari dengan cara yang halal atau maksa dengan mendapatkan yang haram, tidak akan merubah kuantitas rezeki. Segitu juga jumlahnya. Apa Anda pikir mencari dengan yang haram 100 miliar akan berubah 1 triliun? Tidak. Tidak akan pernah. Dicari yang haram, segitu dapatnya. Cari yang halal, segitu juga. Kalau bisa dapat dengan cara yang halal, kenapa maksa dapat yang haram? Capek. Bedanya begini, bedanya apa? Bedanya masalah thayyib. Thayyib itu kebutuhan. Thayyib itu keberkahan. Butuh itu sama dengan berkah. Di luar kebutuhan, itu yang menjadi beban. Berkah. Jadi orang-orang yang mencari dengan yang halal, walaupun tadi dapat 100 ribu sebulan, 100 ribu, 100 ribu, gak apa-apa. Karena kalimatnya mengatakan, ma razaknakum, kami yang akan cukupkan rezeki buat dia, bukan dia yang capek mencarinya. Nih lihat, si A lawan si B, rizkinya misalnya sama 10 miliar sampai dengan meninggal. Ini mencari dengan yang haram, ini mencari dengan yang halal. Yang ini dapat 10 juta sebulan, yang ini 100 ribu sebulan. Jumlahnya sama, kalau diakumulasikan sama-sama juga 10 miliar sampai dengan meninggal dunia. Cuman di mana bedanya? Di thayyibat. Yang ini thayyib, yang ini thayyibat. Perhatikan, thayyib bentuknya tunggal, yang ini bentuknya jama'. Jama' itu artinya banyak. Walaupun dapatnya 100 ribu, tapi manfaatnya Allah banyakin. Cukup, cukup, cukup, cukup. Yang ini tunggal, satu. Satu itu sedikit. Walaupun dia mendapatkan banyak, perasaannya selalu sedikit. Jadi uang di depannya 10 juta, cuman selalu habis. Karena selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, selalu pengen ini, selalu pengen itu, repot hidupnya. Yang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatnya sebulan cuman 100 ribu, tapi begitu akan makan, tetangga datang menawarkan makanan. Masya Allah. Begitu akan beli buah, tetangga dari kampung datang kirim buah. Masya Allah. Begitu kemudian akan beli air, tetangga yang punya galon kirim ke rumah. Masya Allah. 100 ribu enggak kepake sebulan. Awet. Dan dijaga. Kebutuhannya pas. Ini begitu 10 juta dapat, pengen bikin tabungan, nabung. Pengen beli ini, mulai kemudian perbaikan, muncul, bikin ini, bikin itu. Yang ini standar aja. Kelihatannya biasa, tapi semua dijaga oleh Allah. Masya Allah, yang ini mau naik kendaraan, nyuci sendiri, kemudian beli bensin, butuh lagi, manasin lagi, bikin garasi lagi. Yang ini sederhana saja, Masya Allah. Begitu keluar, dia hanya menggunakan telunjuk tauhidnya. Cering, angkot berhenti. Taksi datang, ketik, truk, Grab muncul. Jadi sederhana, pas, pas butuh ada. Sederhana. Dan kalaupun dikasih 10 juta, dia nikmati. Oh, 10 juta sesuai kebutuhan. Bagaimana mengelolanya? Saya kebutuhannya sebulan cuma 500 ribu. Berarti lebihnya 9.500. Kemana 9.500 ini? Saya siapkan untuk infak, saya siapkan untuk zakat sebelumnya, saya siapkan untuk sedekah. Saya ingin cari surga yang saya rindukan. Itu caranya. Nah, ini persoalannya. Banyak orang selalu mengharapkan banyak, padahal yang sudah ada belum kepake. Coba silakan cek. Kalau sudah punya sepeda, pengen punya apa? Motor. Kalau sudah punya motor, pengen punya apa? Kalau sudah punya mobil, pengen punya apa? Tuh, pengen pesawat. Mau ditaruh di mana? Kadang-kadang motor aja belum pernah dipakai ke masjid, sudah minta mobil. Mobil belum pernah dipakai ke majelis taklim, sudah minta bis. Makanya seringkali Allah menunda pengabulan permintaan itu untuk memanfaatkan apa yang sudah ada. Ya Allah, berikan aku mobil. Kamu kok minta mobil, motor aja belum dipakai ke masjid. Kalau kamu nanti dihisab, mau bilang apa saat yaumil kiamah? Pakai dulu ke masjid, gunakan pada yang baik-baik. Kalau sudah merasakan di masjid sudah tidak cukup dengan motor, baru Allah berikan mobil. Kalau prinsip hidup begitu enak gitu. Ibu mampir diajak temannya, tiba-tiba ke mall, ya, melihat tas yang bagus, datang ke rumah papa, tadi ada tas yang bagus, mama lihat. Kata papa, mama, fungsi tas itu sesuai kebutuhan. Buat nyimpan uang sedikit, buat nyimpan catatan. Gak apa-apa tas kita harganya 100 ribu, tapi itu bisa membawa mama ke surga. Masya Allah. Iya ya pak ya, lebih baik jadi ahli surga ya daripada ahli dunia. Tapi tas yang limo juga bagus kok pak. Oh. Paham? Nah, sekarang terakhir. Terakhir itu maksudnya baru di sini ya, baru di sini. Pertanyaan, Ustaz, gimana caranya mencari nafkah? Tadi kan rizkinya di langit, dijanjikan diturunkan ke bumi dikasih. Ada nggak cara cepat supaya saya cepat mendapatkan rizki, supaya nggak banyak pikiran, bisa tertata dengan baik, pekerjaan bagus dan banyak ibadah? Bagaimana caranya? Dan yang lebih dahsyat, bukankah pemilik rizki itu Allah? Bukankah Allah mencintai orang-orang beriman? Sekarang saya beriman, ada orang lain misalnya belum beriman. Harus ada perbedaan dong. Bagaimana bedanya ketika Allah mencintai orang beriman? Seperti apa Allah mempercepat rizkinya? Ada janji Allah dalam Al-Quran untuk orang beriman. Allah bahkan membuka segala peluang-peluang pintu keberkahan rizki. Bahkan belum dia cari, rizkinya sudah Allah siapkan. Rahasianya ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Quran surah 7 ayat 96. Wah, kalau sudah begini enak gitu ya. Tahan. Ada ayatnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Tahan. Tadi masih ingat yang pertama ya ayuhan nas, yang kedua ya ayuhan ladzina amanu. Ini pakai iman saja keberkahan diturunkan. Sekarang kalau pengen lebih cepat lagi, saya tanya sebentar, tadi rezeki ditetapkan di mana? Di langit. Diturunkan ke mana? Di bumi. Baik, baik. Sekarang rezeki itu ada tempatnya, ada pintu-pintunya. Di dalam Al-Qur'an ada 8 jenis karakteristik pintu rezeki. Sekarang kata Allah, perhatikan baik-baik. Kalau Anda sudah punya iman, beriman. Dan iman itu dikuatkan dengan takwa, wattaqu. Allah akan buka semua pintu keberkahan rizki di langit dan di bumi. Semua pintu dibuka. Kalau semua pintu dibuka, masya Allah. Tadi rizki di mana adanya? Langit. Langit. Baik, sekarang kita ada di mana? Bukan di Soreang. Soreang, Masjid Al-Fatuh. Soreang. Oh, Masjid Soreang di depan Gor Sabilulungan. Nah, sekarang lihat sini. Sekarang kita di Soreang. Soreang bagian dari bumi. Anda tinggalnya di Soreang. Tapi rizkinya turun misalnya di kota Bandung. Lihat sini. Kota Bandung bumi bukan? Bagian dari bumi. Apalagi yang tinggalnya di wilayah Bandung, rizkinya di Bekasi. Oh, Bekasi. Ada yang menyebut planet lain. Padahal bumi juga. Lihat sini. Ada yang di Jakarta. Normalnya nas kulu kerja. Ada yang berangkat dari Soreang, ada yang ke Bandung, ada yang ke Bekasi. Masya Allah, ada yang gelap-gelap sudah berangkat, ada yang subuhan di jalan, ada yang macam-macam. Baik, amanu rizkinya mendekat. Masya Allah, harap-harap menyebut ke Jakarta, yang Jakarta merapat kemudian ke sini. Tapi ketika Anda tambahkan dengan wattaqau, orang beriman yang meningkatkan takwa, Allahu Akbar. Dibuka semua pintu rizki langit dan bumi. Ini bumi dibuka, ini bumi dibuka, ini bumi dibuka. Anda tidak harus datang ke Bekasi. Pintu-pintu rezeki yang di Soreang ini terbuka semua untuk Anda. Pintu-pintu keberkahan di langit turun kepada Anda. Ada orang-orang yang bahkan sebelum keluar dari rumahnya, rezekinya sudah datang di hadapan dirinya. Ada orang-orang yang mengerjakan satu amalan, dia bekerja juga, kerja normal biasa, punya catatan, punya pekerjaan, punya kemudian turunan-turunan, punya rencana-rencana. Cuman hebatnya, sebelum dieksekusi, rezekinya sudah siap dia dapatkan. Bagaimana caranya? Ada cara cepat. Sebetulnya rahasia di antara kita. Kalau Anda bekerja dekat dengan direktur, bukankah akan mudah pekerjaan? Bukankah gajinya, salarynya akan cepat naik? Kalau Anda dekat dengan misalnya polisi dan sebagainya, bukankah akses keamanan mudah untuk dijangkau? Sekarang saya tanya, berarti prinsipnya mendekati pemiliknya akan memudahkan kita menjangkau segala apa yang dimilikinya. Kalau Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Dan apa yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu, ketika Anda ingin mendekat kepada Allah, dialah Razzaq yang punya rizki. Dialah Alim yang punya pengetahuan. Dialah Fattah yang punya kemudahan. Dialah Jabbar yang melindungi dari segala kesulitan. Maka cara mendekat kepada Allah itu yang disebut dengan takwa. Takwa adalah jalan, cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang beriman, ayah beriman, kemudian didorong dengan meningkatkan takwa kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, maka ada jaminan dalam Al-Quran, jangankan satu ayah, sekampung semua ayah punya sifat takwa, maka kami akan turunkan keberkahan di kampung itu tanpa kecuali. Nah, sekarang Anda bertanya, bagaimana cara meningkatkan takwa itu? Sederhana. Dari 115 kali penyebutan takwa dalam Al-Quran, maka diantaranya adalah dalam bentuk hubungan ritual, ibadah. Tingkatkan ibadah. Tapi jangan yang standar, ya. Jangan yang standar. Sholat, sholat standar itu 5 waktu, 17 rakaat. 17 rakaat. Ini standar. Jangankan yang kaya, yang cukup pun 17 rakaat juga. Jangankan yang pengen mobil, yang pengen motor pun 17 rakaat juga. Jangankan yang pengen motor, maaf, yang tidak punya motor pun 17 rakaat juga. Jadi kalau yang tidak punya motor 17 rakaat, terus Anda pengen punya motor, sholatnya 17 rakaat juga. Apa bedanya dengan dia? Jadi kalau Anda pengen sesuatu yang lebih, maka Anda pun mesti lebihkan cara pendekatan Anda kepada Allah. Orang 17 rakaat, Anda 40 rakaat. Orang malamnya nonton bola, Anda berikan tuntunan dengan menunaikan tahajud. Orang malamnya kemudian cuma sholat fardu aja, Anda tambah dengan rawatibnya. Siangnya, rawatibnya. Orang makan siang-siangnya, Anda puasa. Senin, orang makan, Anda puasa. Kamis, orang makan, Anda puasa. Senin dan Kamis. Setelah nikmat, ayyamul bid. Setelah nikmat, puasa Daud. Senin puasa, Selasa istirahat. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtunya tidak. Nanti Anda akan lihat, begitu Anda kerjakan semua itu, akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Mula-mula, tenang. Di orang kalau ibadah itu belum dapat uang. Ibadah itu tidak akan dapat proyek. Pada awal, tidak akan mendapat kedudukan. Awal pertama yang akan Anda dapatkan, kata Allah, adalah ketenangan. Quran surah keempat, ayat ke-100. Wa may yahajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muragaman yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Tenang. Ciri-ciri orang yang berhasil ibadahnya, pertama bukan dapat dunia dulu, dapat ketenangan di hatinya. Enggak percaya silahkan. Dulu sebelum ikut taklim itu biasa-biasa kumpul-kumpul. Setelah mulai ikut taklim kalau benar taklimnya ada ketenangan. Besok-besok kalau sudah nikmat enggak ikut taklim sekali rasanya ada yang hilang. Dulu awal tahajud rasanya berat, berjuang sampai malam, masya Allah. Tapi sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, adzan subuh 4:06, Anda bangun jam 4, padahal adzan belum berkumandang, Anda katakan ya Allah telat, saya telat, padahal subuh aja belum. Dulu adzan subuh jam 4:06, dulu bangunnya jam 6:04, perasaan biasa-biasa. Sekarang bangun jam 4, rasanya aduh ada yang ketinggalan, enak. Nah, Anda balikan ke sini. Ayo tingkatkan ibadah. Yuk. Tapi jangan ditempatkan pada tempat yang tidak tempat. Orang puasa Daud, Anda sholat Daud. Oh, jangan-jangan sholat juga ada sholat Daud ya? Seperti apa itu? Subuh sholat, duhur enggak. Asar sholat, maghrib enggak. Oh. Naik ya? Yuk, contoh. Antum kenal Utsman bin Affan? Ayo kenal. Sini kenal, sini enggak. Baik. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, Ibu, itu masya Allah, ketika mereka meningkatkan takwanya kepada Allah, luar biasa. Omsetnya naik terus, naik. Abdurrahman bin Auf itu bahkan modalnya cuma pakaian. Dipraktikkan peningkatan takwa kepada Allah. Dia berikhtiar di Madinah kerja 3 bulan meningkatkan takwa, bekerja dalam dunia 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 2 di Madinah. 1 tahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Kapaknya terbuat dari emas. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, kenyamanan paling besar bukan saat omsetnya bertambah, tapi saat punya waktu yang lapang untuk beribadah kepada Allah. Mereka itu saking kayanya, hartanya tuh udah gak kehitung, datang. Tapi yang paling bahagia itu bukan saat hartanya datang, saat punya kesempatan malam untuk berniaga dengan Allah, ibadah. Tahajudnya sampai khatam Al-Quran. Karena tahu setiap takwa itu meningkat, rizki datang melimpah. Jadi yang dikejar itu takwanya, bukan rizkinya. Rizki itu gampang, udah diatur. Yang belum diatur itu surganya. Buka rumusnya di Quran surah ke-65. Akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Belum selesai. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, maka segala urusannya akan dipermudah dan rezekinya kami akan limpahkan bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Jadi kalau ibu nanti ada suami di rumah, kerja susah, rezeki susah, ini susah, cek Bu, mungkin bukan kurang kerja keras, dia kurang dekat dengan Allah. Kurang dekat, kurang takwa. Ini poin. Maka dia itu bisikin. Pernah ada seorang perempuan salihah menikah dengan laki-laki saleh. Setiap akan berangkat ke pekerjaan, ini kisah nyata. Maka perempuannya membisikkan di telinga suaminya. Ya, maaf, dulu belum ada handphone, belum ada macam-macam, dia bisikkan. Sayang, kami sekeluarga insya Allah akan tahan lapar jika engkau pun pulang hari ini tidak membawa makanan. Tapi cari dengan cara yang halal. Tapi kami tidak akan pernah kuat bisa hadir di neraka dalam sedetik jika engkau membawa sesuatu yang haram ke dalam rumah. Silahkan berjuang. Kami berdoa untuk hari ini dan cari dengan cara yang terbaik dapatkan yang halal. Perhatikan, begitu kalimat ini dibisikkan dalam telinga suami, maka itu menjaga suami untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bisa tahan, enggak apa-apa pulang ke rumah enggak bawa apapun, enggak apa-apa. Sehari kami tahan lapar, tapi kami tidak akan tahan kalau papa bawa yang haram dan memasukkan kami ke dalam neraka walau sedetik. Tolong, Pak. jangan jerumuskan keluarga ini ke dalam neraka. Ibu boleh SMS ketika suami berangkat, sayang, semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cari yang halal ya, rezeki kita sudah diatur, surga kita yang belum teratur. Insya Allah doa dan cinta kami selalu bersamamu. Masya Allah, enak. Di jalan buka lagi, buka lagi. Masya Allah. Terus baru 5 menit jalan dia tanya lagi, sayang, kamu sudah sampai di mana? Jawab sama suami, di hatimu. Catat. Dah pak, gampang. Jadi kalau kehidupan seperti itu enak, ya sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, cari kalimat yang bagus yang mengantarkan ke akhirat, bukan cuma ke dunia. Paham? Nah, saya belum ke ibu ini baru ayah. Baru ayah. Sampai jam berapa kita? Oh, sampai jam 10 ya. Saya tawarkan berhenti dulu sejenak atau teruskan sampai ke ibu. Terus ke ibu ya. Terus ke ibu. Ya, kita ambil 10 menit untuk ibu, setelah itu kita sisakan 5 menit barangkali untuk menjawab pertanyaan yang ada. Tahan sebentar. Sebentar. Ayah siap mencari rezeki dengan cara yang halal? Baik. Siap meningkatkan takwa kepada Allah insyaallah? Ah. Ibu jangan bengong. Ibu bantu ayah demikian. Ingatkan bu, kalau suami berangkat hari Jumat, ibu siapkan pakaiannya, pakaian kantor dengan pakaian Jumatan. Siapkan wewangiannya. Jam 10:30 reminder. Berikan WA-nya, update statusnya. Duhai suamiku, pangeran surga, siap-siap. Sebentar lagi waktu Jumat akan tiba. Mohon doakan kami sekeluarga. Hadirkan di situ. Papa sayang, pakaiannya ada di belakang rumah ya. Pecinya juga sudah ada topi yang mereknya kalimat tauhid, ada peci yang warna putih. Jangan tertukar Pak ya, jangan ke masjid Jumatan pakai topi. Nah, ada semuanya. Jadi indah kalau sudah seperti itu. Malam-malam ibu yang bikin tulisan misalnya, Masya Allah, awas hati-hati, keluargaku adalah surgaku. Malam-malam kita tahajud untuk menyumput rizki dunia dan kebahagiaan akhirat. Tuliskan. Kalau sudah seperti itu enak kehidupan. Istri mengingatkan, disiapkan perangkatnya, suami mengeksekusi. Dan disitulah partnership dalam kehidupan rumah tangga akan bisa menjangkau surga. Sekarang, apa peran ibu? Apa peran ibu kemudian? Satu. Tahan. Buka Quran surah ke-3 dulu, supaya seimbang ya. Supaya seimbang. Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan ayat ke-37. Saya berikan rahasia, karena amalan ibu yang besar ini, itu tiba-tiba anaknya mendapatkan rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga. Karena amalan ibu. Sudah? Dari ayat 35. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Ada ayatnya? Baik. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Fokus. Ingatlah, pelajarilah ketika istrinya Imran, laki-laki perempuan. Namanya Hanna. Sejak mengandung anaknya itu dalam kandungan, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat Bu ya. Beliau berdoa kepada Allah bermohon. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni. Ya Allah, saya bernazar pada bayi yang tengah aku kandung ini. Muharraran fataqabbal minni. Aku siapkan ya Allah untuk aku didik, aku siapkan untuk menjadi hamba yang dekat denganmu. Hamba yang saleh dekat denganmu. Ada isyarat di ayat ini. Jika seorang ibu sudah diuji dengan hadirnya keturunan, bahkan sejak dalam kandungan, apalagi sudah terlahir, maka yang pertama didorong, laki-laki mengerjakan ini, tapi lebih kuat pada diri seorang ibu, perempuan. Ingat, doa seorang perempuan, apalagi seorang ibu, awas bu ya, hati-hati, itu akan sangat cepat dikabulkan oleh Allah ketika dipanjatkan dengan cara yang benar. Doa ayah terkabul, tapi doa ibu itu bisa 2 kali lipat lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dimohonkan dengan cara yang benar. Hana istrinya Imran bermohon kepada Allah, ya Allah, aku siapkan anak ini untuk dekat denganmu. Tidak disebutkan Imrannya, padahal Imran juga berdoa. Tapi kenapa Hana yang disebutkan di situ? Karena doa seorang ibu, apalagi dalam keadaan sedang mengandung amanah Allah, itu merawat itu amanah. Maaf, mengandung amanah, menyusui amanah, mendidik amanah. Suami itu punya pekerjaan di luar, makanya di rumahnya tidak maksimal. Ibu yang punya pekerjaan banyak di rumah. Karena itu ketika seorang ibu bermohon untuk kepentingan rumahnya, akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seorang ayah. Apa yang dimohonkan oleh Hanna? Taqabbal minni. Ya Allah, terima dari saya, ya Allah. Saya ingin anak saya ini dekat denganmu. Maka yang pertama kata palang ulama tafsir, tugas seorang ibu sebelum berpikir yang lain-lain, perbanyak doa untuk anaknya, untuk keluarganya. Ini bu, bukan main-main bu. Satu, doa. Tahan. Jangan putus. Malam, tahajud, doa. Habis sholat, doa. Cuma cara berdoanya, awas, hati-hati. Nanti ada isyarat-isyarat, ada waktu-waktu terbaik dalam berdoa, ada cara-cara yang baik dalam berdoa. Saya masuk kepada cara yang baik dulu ya, pada cara yang baik dulu. Ada dua kondisi bu, ini cepat dikabulkan doa. Satu, kondisi pertama, kalau ibu sedang merasa lelah, penat, capek sekali. Ya, anak kerjain ini, muncul lagi yang lain, ini lagi, kerjain lagi, dapat penat, capek, lelah. Saat dalam keadaan itu ibu isi dengan doa. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh, apalagi menuangkan kelah kesah dalam media sosial. Itu tidak melahirkan solusi. Anak nangis, bikin status. Kenapa anakku nangis terus ya? Supaya ibunya menenangkannya, bukan supaya mendapatkan komentar. Bukan itu yang diinginkan. Jadi begitu Anda sedang lelah, disitulah jalan untuk mendapatkan pengabulan doa. Mungkin anak itu dibuat aktif supaya ibu kreativitasnya muncul. Dan supaya doa banyak dikabul. Itu cara Allah untuk mengabulkan doa ibu. Pernah di Timur Tengah, teman-teman sekalian, ada seorang anak. Kata orang, nakal. Kalau kami mengatakan tidak ada anak yang nakal. Yang ada orang tua yang kurang sabar dalam mendidik. Yang hebat anak itu, aktifnya luar biasa. Permainannya di mana-mana, semua dipakai mainan. Ibunya satu kali masak. Karena suaminya mau kedatangan tamu. Begitu masak, sudah bagus, siap dihidangkan. Tiba-tiba anaknya datang. Bawa mainan, mainannya pasir. Teriak-teriak, umi, umi, umi, umi. Ibu, ibu, ibu, ibu. Ditaburkan pasirnya di makanan yang sudah jadi itu. Beng. Kisah nyata. Bukan rekayasa. Pertanyaan saya, ibu, kalau suami kedatangan tamu, ibu masak tuh. Tamu udah mau datang, masakan sudah jadi. Anak ibu datang yang 5 tahun, Masya Allah yang disayang-sayang itu, bawa pasir. Mama, siram semua masakan. Pertanyaan saya, bagaimana respon ibu pada saat itu? Tuh. Kalau ibu gak tahu konsep ini, wah, pasti gak enak nih. Kamu ya, anak siapa sih? Oh, anak siapa? Dia yang ngandung, dia yang nyusuin. Tanya anak siapa? Pergi kamu dari sini. Wah, pergi. Coba lihat. Apa yang dikatakan oleh ibu yang ini? Dalam keadaan emosinya meluap, diarahkan kepada doa. Anta idhab ilal haram takun imaman fi. Kamu ini nak, pergi kamu ke Masjidil Haram sana jadi imam di sana. Anak kecil datang bawa pasir, nyiram masakan ibunya yang sudah jadi, meluap perasaan di ibunya. Kata ibunya, dia paham rumus ini. Nak, pergi ke Masjidil Haram jadi imam ya. Allahu Akbar. Dia tahu makanan bisa diganti, tapi anak gak ada yang bisa diganti. Awas, hati-hati. Awas para ayah juga, awas. Ibu, jangan karena main WA kemudian anak rewel, tiba-tiba Anda menjewer anaknya. Yang dibanting tuh WA-nya. Jangan WA anak ambil, jangan WA Anda ambil, anak di WO. Bukan Anda jewer anaknya, handphone yang dibanting. Karena tugas Anda kepada anak lebih penting dibandingkan tugas Anda WA-an. Balik sini. Jadi imam di sana ya. Apa yang terjadi? Kemudian hari anak itu benar-benar jadi imam di Masjidil Haram. Bahkan sekarang beliau ketua dewa imam di dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dialah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ibu tuh doa. Yang kedua, saya tutup. Tenang Bu ya, ini masih ada 3 poin lagi ya. Kita simpan dulu. Yang kedua, berdoa dengan bahasa yang menyentuh. Dalam Al-Quran itu setiap doa selalu diungkapkan dengan kalimat yang menyentuh. Sedangkan Allah maha perasa. Sedangkan perempuan, khususnya seorang ibu, nilai rasanya lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Maka ibu cari bahasa yang menyentuh. Misal, ini kasus nyata. Saya dulu pernah mengasuh satu pesantren, kedatangan seorang ibu. Dia adukan anaknya. Ustaz, anak saya itu susah sholatnya. Sulit, ibu sudah ingatkan, sudah. Berapa kali? Sering. Sudah Bu, Ibu enggak usah ingatkan lagi. Nanti malam ini Ibu bangun salat tahajud di kamar anak Ibu saat dia tertidur. Kemudian Ibu berdoa kepada Allah, minta. Cara berdoanya, mohonkan kepada Allah dengan segala fungsi keibuan Ibu. Katakan, ya Allah, Engkau yang menitipkan anak ini kepada saya, bukan kepada ibu yang lain. Engkau yang jadikan ia, ya Allah, dikandung dalam rahimku, bukan di rahim perempuan lain. Engkau yang telah tetapkan ia, ya Allah, disusui olehku, bukan oleh ibu yang lain. Engkau yang amanahkan ia kepadaku, ya Allah, untuk aku pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Maka aku mohon kepadamu di keheningan malam ini, ya Allah, berikan aku solusi dan kemudahan untuk mendidik anak itu sehingga mudah aku pertanggungjawabkan di hadapanmu, ya Rabb. Ya Allah, jangan wafatkan aku kecuali Engkau telah jadikan anak ini, ya Allah, sebagai anak yang baik dalam pandanganmu. Jangan Engkau wafatkan aku, ya Allah, kecuali Engkau telah berikan aku solusi untuk menuntaskan amanah ini, ya Rabbal Alamin. Minta, hari pertama, hari kedua. Nanti setelah tiga malam, coba Ibu kesini lagi, apa yang terjadi? Atau apa yang terjadi? Begitu hari yang ketiga, Ibu ini datang. Datang jam 7 kurang sedikit, dari kejauhan sudah mengeluarkan suara yang sangat kencang. Dia katakan, Ustaz, Masya Allah. Dan tangan kanannya menggenggam satu bungkusan nasi uduk. Pagi-pagi. Ibu, kenapa ceria sekali? Anak saya sudah sholat, Ustaz. Tiga hari. Kok bisa? Saya bilang. Ternyata di malam yang ketiga itu, dia bangun, dia peluk ibunya. Rupanya saat ibunya berdoa di malam pertama, mendengar terisak-terisakan tangisan, dia mulai tersadar tapi sambil malas-malas dia tiduran. Hari kedua mendengar tangisan isakan, dia mulai menyentuh kepada hatinya. Hari ketiga begitu terisak, dia turun dari kasurnya, dia peluk ibundanya, dia minta maaf, dia cium kakinya. Maafkan saya, Ma. Maafkan saya, Ma. Saya dengar doa Mama. Saya enggak sholat itu bukan karena enggak sholat, tapi bukankah Mama juga sekarang baru sholat? Bukankah Ayah begitu sibuk, enggak pernah ngajak saya sholat dan sebagainya? Keluar kemudian unek-uneknya, keluar kalimat-kalimatnya, tapi kalimat ibu yang menyentuh itu menyentuh ke dalam sanubarinya. Dia katakan, saya berjanji hari ini saya akan sholat. Begitu dia katakan sudah sholat, lalu minta santri untuk mengajarkan. Kami khususkan satu orang santri mengajar. Apa yang terjadi? Sholatnya bagus, dia mulai menghafal Quran. Bahkan sejak saya pamit dari pesantren itu, hafalannya sudah 2 juz. Mungkin sekarang sudah selesai hafalan Qurannya. Anda bayangkan, dari anak yang tidak pernah sholat, doa ibu yang sangat luar biasa, dengan doa itu merubah keadaan anaknya sampai dia bukan sekedar sholat tapi menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Doa. Ada bagian ketiga, Bu. Kalau ibu kerjakan ini, bukan sekedar dijaga oleh Allah, tapi bahkan rizkinya langsung Allah antarkan tanpa ibu lelah untuk menyiapkannya. Apa bagian ketiga ini? Di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Sabar ya. InsyaAllah. Ini ada yang meminta agar bisa diberikan jadwal kajian. Untuk jadwal kajian silahkan disampaikan kepada tim kami di dalam pengaturan jadwal. Biasanya kami mengatur jadwal itu selama setahun ke depan. Di bulan Oktober itu masuk, yang sudah semua masuk pada bulan sebelumnya dikumpulkan, ditata untuk setahun ke depan. Ada yang rutin, ada yang sekali setahun dan sebagainya. Jadi nanti kalau masuk di sebelum itu mudah untuk menatanya. Tapi kalau di tengah-tengah biasanya itu kita ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau pekan kelima masih kosong, kita alokasikan. Tapi kalau misalnya sudah diisi oleh yang lain, biasanya kita alokasikan di waktu-waktu yang senggang di kemudian harinya. Ya. Insya Allah nanti silahkan dimasukkan saja, nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Saya sederhana, saya nggak pilih-pilih. Kalau waktu saya kemudian senggang, kemudian sehat, saya akan datang. Dan saya tidak pilih mau datang ke tempat ini, ke tempat itu, tidak pilih-pilih. Ya, pernah satu ketika saya diundang oleh satu perusahaan besar, komunitas yang besar. Saya katakan insya Allah. Begitu di hari, sehari sebelum hari H, hari Rabu mulai acaranya, hari Selasa kami konfirmasi ulang. Bagaimana besok? Dikatakan ternyata, oh maaf Ustaz, ternyata tempatnya itu akan digunakan acara lain. Oh kalau begitu saya bilang gak apa-apa. Begitu ditutup telepon, datang sebuah komunitas, ibu-ibu, perempuan. Menyampaikan pesan, Ustaz, bagaimana kami ada pengajian, apakah bisa? Bisa, saya bilang, saya datang insya Allah. Itu perkumpulan 5-10 orang. Setelah itu ditutup, yang tadi, yang perusahaan besar tadi, telepon lagi, Ustaz, rupanya salah paham Ustaz. Bukan akan dipakai rupanya, ada penyesuaian ruangan saja. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya tadi setelah ditutup, Bapak katakan gak bisa, saya telah mengiyakan kepada yang lain. Jadi bagi saya gak ada masalah, mau kecil, mau besar, mau ini, mau itu, gak ada masalah. Dan saya tidak pernah mengharapkan apapun dari Anda. Ya. Kalau ada yang mengatakan, ngundang Ustaz Adi Hidayat, tarifnya berapa dan sebagainya, itu berarti, mohon maaf, itu bukan dari kami. Ya, karena saya tidak pernah meminta apapun. Ustaz, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Satu, berarti Allah, semoga Allah berikan kemuliaan. Saya mempraktekkan tentang keutamaan istighfar. Time. Ada persoalan dalam kehidupan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi beliau melihat tayangan tentang keutamaan istighfar. Ini saya bahas nanti di pertemuan di Trans Studio setelah ini. Ya, amalan cerdas dalam waktu yang terbatas. Di antaranya memperbanyak istighfar. Ini beliau pernah punya persoalan, kemudian masuk dalam sistem hukum sehingga mesti menempat di sebuah tempat yang dikhususkan. Di situ kemudian divonis beliau 4 bulan. 4 bulan itu ada di situ, beliau perbanyak istighfar. Setelah amalkan istighfar itu, seperti apa yang pernah beliau dapatkan, ternyata turun ketentuan Allah. Apa ketentuannya? Ternyata di putusan berikutnya muncul keputusan baru, diponis bebas murni. Dia bebas murni dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan sesuatu yang sangat baik. Saya bergembira dengan itu semua, semoga Allah muliakan. Oh, saat bebas murni ini beliau punya nazar, puasa Senin Kamis, hafal juz amma, pergi umrah, hafal 30 juz 2 tahun ke depan, pergi haji. Silakan. Anda tinggal berikhtiar. Ya, kalau sudah bernazar biasanya Allah akan mudahkan jalannya. Tinggal persoalannya mau ikhtiar atau enggak. Tadi misalnya, tahun ini saya mesti hafal juz amma. Nazar itu tidak cukup dengan harapan. Nazar itu dengan usaha. Ingat, dengan usaha. Jadi kalau Anda ingin hafal juz amma, maka Anda mulai menghafal. Ayo, tambah porsinya, tambah waktunya, buktikan. Begitu Anda buktikan dengan ikhtiar, maka Allah akan mudahkan apa yang Anda dinazarkan itu. Ingat, yang kedua, nazar sifatnya wajib. Wajib. Jadi Anda wajib memenuhinya. Jelas ya? Baik, jadi ikhtiar, dan kalau Anda diwafatkan dalam keadaan sedang berikhtiar untuk mengerjakan nazar, maka insya Allah status wafatnya wafat dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya mohon maaf ya, barangkali saya cukupkan waktu nanti pada jam 10 karena nanti akan berlanjut kepada sesi yang berikutnya. Ayah saya berpenghasilan 1 bulan sekali dan memberi uang kepada ibu 1 bulan sekali juga. Yang jadi pertanyaan, ayah saya sering membatasi uang yang diberikannya kepada ibu, padahal uang penghasilannya masih banyak dan ibu pun sering tidak cukup untuk kebutuhan dapurnya. Apakah diperbolehkan sudah dalam ajaran Islam? Begini, kalau sudah berumah tangga, ingat, maka harus ada kerjasama. Dihitung sama-sama. Karena ketika ayah bekerja itu, ibu pun punya saham. Sahamnya berdoa, sahamnya menyiapkan ketenangan ayah, menyiapkan perlengkapan-perlengkapannya. Dengan demikian, yang baik itu ketika ayah akan mencari pekerjaan, didiskusikan di rumah. Kebutuhan rumah itu seperti apa? Jadi partner. Jangan seperti perusahaan. Ini yang mengatur, ini yang menjalankan. Bukan. Dua-duanya duduk. Begitu duduk, kemudian dilihat petanya. Kebutuhan keluarga kita berapa? Ini si adik berapa? Kakak berapa? Di rumah berapa? Kalau ada seperti itu dari penghasilan, misal kebutuhannya 5 juta. Nanti papa kira-kira dapat berapa? 7 juta, pa. 2 juta ini mau kita apakan? Apa kita tabung? Atau kita infakkan, infaknya nanti ke 5 golongan, Quran surah kedua ayat 215, ada orang tua papa barangkali perlu mendapatkan dari kita dorongan, orang tua mamah juga perlu dibagi, ayo silahkan berikan, ada kerabat-kerabat terdekat. Kalau pola hidupnya seperti itu, enak. Suami juga untuk apa pegang-pegang kemudian dikumpul-kumpul? Ibu juga untuk apa nuntut sesuatu yang tidak dibutuhkan? Jadi saya sarankan, sebagai seorang anak, mari kemudian kita dorong kepada hal-hal yang lebih baik. Datang, duduk dengan keluarga, bapaknya, ibunya, sampaikan, papa terima kasih selama ini, ucapkan yang baik-baik dulu. Papa telah bekerja, mama telah merawat, terima kasih kami mendapatkan kebaikan-kebaikan ini. Tapi kalau kami boleh kemudian mengajukan usulan, masya Allah pa, dengan kerja keras papa, semua tercukupi. Tapi kadang-kadang pa, kami lihat mama itu bajunya kok masih belum baik pa ya, pakaiannya masih belum baik. Kok masaknya kemarin agak kesulitan pak dibelikan kompornya. Bagaimana kalau kami usulkan apa yang papa kemudian berikan itu mungkin bisa ditambah. Mudah-mudahan pak dengan itu semua keluarga kita sejahtera. Papa juga lebih nikmat lagi. Doa kami mengalir lagi. Anda sebagai anak berikan doa-doa yang terbaik. Berikan usulan yang paripurna. Insya Allah dengan itu semua keberkahan akan diturunkan pada kehidupan keluarga. Cuman yang lebih penting, mohon maaf ya, sadari tugas Anda sebagai suami, tugas Anda sebagai seorang istri, itu semua amanah, bagaimana keduanya itu bekerja sama untuk bisa menggapai surga. Awas, hati-hati. Jadi jangan sampai satu ke surga, yang lainnya berpisah dengan itu semua. Itu tidak diharapkan. Ya. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Ya, nanti insya Allah pertanyaan ini akan kami kumpulkan. Mungkin nanti dalam sesi malam nanti di Masjid Al-Ukhwah, insya Allah sebagian pertanyaan dari sini kita akan bahas untuk memberikan solusi pada apa yang Anda sampaikan. Kalau tidak sempat datang, insya Allah disiarkan langsung dari Akhyar TV. Dan dari pertanyaan yang masuk, mungkin ini yang pertama kali yang akan kami bahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terakhir, pengumuman. Satu, bulan depan akan dibuka insya Allah tes untuk ke Sudan. Kami mendapatkan 25 kuota khusus yang tidak lewat lembaga dan instansi tertentu, langsung diberikan kepada kami. Beasiswa full, berangkatnya kami tanggung, di sananya juga beasiswa. Boleh memilih kampus-kampus manapun di Sudan sesuai dengan apa yang diinginkan dan bakatnya. Ada nanti kedokteran, ada nanti arsitektur, ada nanti jurusan Islam dan sebagainya, itu ada. Nanti bulan Desember kita akan buka, kalau kualifikasinya memenuhi silahkan daftar dan ikuti tesnya. Dua, insya Allah bagi yang telah terdaftar di kelas-kelas Al-Quran atau masuk dalam kelas yang telah dipublikasikan lewat kuantumakhir.com, hari Sabtu akan ada pertemuan plus pembagian perangkat-perangkat pembelajaran. Tanggal 19, 22, 26, dan 29, setiap kelasnya dari 4 kelas yang telah dibuka, insya Allah akan dimulai pembelajaran perdana. Bagi Anda yang telah mendaftar, silahkan diamati waktu-waktu belajarnya. Insya Allah di bulan ini akan mulai pembelajaran kita semua. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang dirasakan khilaf dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.